الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai pasal yang terakhir, yaitu al-asl as-sadis, pasal yang terakhir yang disebutkan oleh al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi at-Tamimi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau al-usul sittah. Nah, beliau menyebutkan pasal yang keenam ini, kata beliau al-aslu as-sadisu, pasal yang keenam, radd syubhah allati wada'aha as-syaitan fi tarkil qur'ani was sunnati واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. Pasal yang keenam, kata beliau, membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan, yaitu syubhat di dalam apa? Di dalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian Na'am memerintahkan untuk mengikuti pemikiran-pemikiran wal ahwa dan hawa nafsu al mutafarriqati wal mukhtalifati, yaitu hawa nafsu yang bercerai-berai dan berbeda-beda atau bermacam-macam. Maksudnya adalah syaitan ini meletakkan pemikiran yang sangat jelek, pemikiran yang sangat buruk, yaitu untuk kembali kepada pemikiran-pemikiran bukan kepada dalil, kembali kepada hawa nafsu, yang mana hawa nafsu manusia berbeda-beda serta berbagai macam jenisnya. Namun apabila dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak lain kecuali dua perkara tersebut, Al-Quran dan Sunnah. Namun syubhat syaitan, kata beliau sini, wa hiya anna Al-Quran wa Sunnah, nam syubhat yang diletakkan oleh syaitan, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang memahaminya, kecuali orang yang al-mujtahid al-mutlak, orang yang ahlu ijtihad yang mutlak, dalam artian dia itu menguasai semua ilmu. Ini enggak mungkin. Perkara ini perkara yang mustahil terhadap manusia. Bahkan manusia itu tidak maksum dari kesalahan atau kekeliruan. Nah, ini syubhatnya syaitan ya. Jadi syaitan mengatakan tidak ada yang bisa memahami Al-Qur'an, tidak ada yang bisa merenungi Al-Qur'an ataupun sunnah, memahami Al-Qur'an ataupun sunnah, kecuali orang-orang yang al-mujtahid al-mutlak, katanya. Orang ahlu ijtihad yang mutlak, yang menguasai semua ilmu. Na'udzubillah. Bahkan kita, na'am, ini pendapat yang benar ya, bahkan kita, walaupun kita bukan ahlu ijtihad, dalam artian kita para penuntut ilmu, pencari kebenaran, langsung berdalilkan dengan Al-Quran dan Sunnah, memahami dengan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, tentunya dengan ajaran atau bimbingan para ulama ar-Rabbaniyin, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka tidak mengatakan atau mereka tidak menjelaskan melalui melainkan berdasarkan pemahaman salaful ummah. Naam, dari kalangan para anbiya atau dari kalangan para sahabah wa tabi'in wa atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jadi tidak dengan akal, tidak dengan pemikiran-pemikiran pribadi, tidak dengan hawa nafsu, namun melalui langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, dipahami sesuai dengan apa yang diajarkan salafuna as-salih. Nah, bukan dengan akal, bukan dengan pemikiran, bukan dengan hawa nafsu. Adapun ucapan syaitan ini nanti, nah, diletakkan syaitan, baik syaitan yang wujudnya adalah manusia, nah, dalam artian pemikiran-pemikiran syaitan, atau memang bisikan syaitan yang terkutuk, yang senantiasa menggiring manusia, atau berusaha untuk menjerumuskan manusia, agar jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Qala asy-syarih, berkata asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, "Hadha huwa al-ashl al-akhir." Inilah pasal yang terakhir. "Wa huwa muhimun jiddan," kata beliau, pasal ini adalah penting sekali. "Wa huwa annahum yaqulun," yaitu pasal yang terakhir ini, bahwasannya mereka menyatakan atau mereka mengatakan, "Inna la na'rif ma'anil kitab was-sunnah." Sesungguhnya kami ini tidak mengetahui, tidak mengenal, tidak memahami makna-makna Al-Quran dan Sunnah. Wala yumkin an na'rifaha, dan tidak mungkin kita mengenalnya dan tidak mungkin kita mengetahuinya. Ini kata mereka ya. La ya'rifaha illa al-ulama al-kibar ini. Na'udzubillah. Kata mereka bahwasanya tidak ada yang bisa memahami atau mengetahui Al-Quran dan Sunnah kecuali para ulama al-kibar. Para ulama al-kibar. Nah, adapun para talabul ilm, para talabatul ilm, para penuntut ilmu tidak bisa memahami. Kata mereka, ini semua adalah syubhat semata. Bahkan para talabul ilm, para penuntut ilmu, orang yang mencari kebenaran, niscaya mereka akan memahami. Dan Allah Ta'ala bimbing mereka pada kebenaran. Allah Ta'ala bimbing mereka pada jalur yang lurus. Jalan yang lurus. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penamaan ulama kibar dan semisalnya, nah kita lihat bukan dari sisi umurnya. Nah kita lihat bukan dari sisi umurnya, namun kita lihat ketika diucapkan al-ulama al-kibar, maksudnya adalah apa? Adalah para ulama yang banyak ilmunya, bukan sekedar umurnya tua. Adapun umur bukanlah timbangan, terkadang ada dari kalangan alim dan ulama yang umurnya masih muda tapi ilmunya bagaikan apa? Nah, luas sekali ilmunya, baik dalam masalah fikihnya, masalah mustalahnya, masalah hadis, dan bahkan pada semua bidang bisa seperti itu. Sehingga kita memahami ulama kibar bukan berdasarkan umurnya, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Nah, walaupun umurnya muda, tapi ternyata dia berilmu dan kokoh. Naam, tegak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka masuk dalam kategori atau penamaan ulama kibar. Nah, kalau seandainya ini ma'ruf, dalam artian kita memakai lafad al-ulama al-kibar, maksudnya adalah apa? Bukan kibar dari si naam umurnya, namun kibar dari sisi ilmunya. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita merasa kaget ketika melihat para ulama umur mereka masih muda. Nah, jangan. Kenapa? Karena perkara yang seperti itu kita nilai bukan dari umurnya, namun kita nilai dari ilmu yang dia miliki dan kokohnya dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, bukan menyeru kepada taklid, bukan menyeru kepada fanatik, bukan menyeru kepada untuk mengikuti dirinya, tidak. Tapi menyeru dan mengarahkan agar manusia atau umat ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kata beliau di sini, fayuqalu lahum, kemudian kita katakan kepada mereka, Al-Quran fihi asya' wadihatun. Di dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang jelas, gamblang, ya'rifwa al-ami wa ya'rifwa al-muta'allim. Nah, yang bisa memahami atau mengetahuinya adalah orang awam, dan juga orang yang baru belajar, muta'allim, orang yang belajar juga mengetahuinya. Nah, ada dalam Al-Quran seperti itu banyak sekali lafad-lafad yang orang awam pun paham dan orang yang belajar pun paham, tidak harus orang yang apa? Ahlul ilm. Naam, sehingga apa? Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an, naam, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilm." Dan tidak ada yang mengetahui tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Berarti apa? Berarti dalam perkara atau dalam ayat-ayat kelihatannya zahirnya terkadang mutasyabihat, persamarkan, tidak diketahui maknanya, itu nisbi. Dalam artian, tidak diketahui maknanya menurut sebagian manusia. Adapun sebagian manusia yang lain, dari kalangan ahlu ilm, dari kalangan ahlu tafsir, mereka mengetahui maknanya. Barakallahu fikum. Jadi dalam Al-Quran, dijumpai ayat-ayat mutasyabihat, ataupun ayat-ayat muhkamat. Nah, muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas, terang-terangan, gamblang, dipahami oleh semua orang. Baik orang awam, orang yang baru belajar, atau orang para penutup ilmu dan semisalnya. Namun ayat-ayat mutasyabihat itu tidak semua orang tahu. Dalam artian tidak tahunya itu nisbi, dinisbahkan kepada sebagian orang. Tidak tahu kalau belum belajar, belum mempelajari tafsirnya, belum mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran. Namun dinisbahkan kepada orang-orang yang tahu, dari kalangan ahlul ilm, dari kalangan ahlul tafsir, maka diketahui. Barakallahu fikum. Itu maknanya. Kemudian kata beliau di sini, naam, bahwasannya di dalam Al-Quran itu ada perkara yang jelas diketahui oleh orang awam dan juga orang muta'alim, orang yang baru belajar tahu. Taqumu biha al-hujjah alal khalqi, yang bisa menjadikan hujjah atas makhluknya. Dalam artian, dalam Al-Quran, terkadang ada ayat-ayat yang memang jelas dan gamblang. Tidak perlu dijelaskan, orang awam paham. Dan juga orang yang baru belajar pun paham. Yang bisa dijadikan hujjah na'am atas makhluknya. Wa fi asya' la ya'rifha illal ulama. Dan terkadang dalamnya ada perkara yang tidak bisa mengetahuinya kecuali para ulama, para ahli tafsir. Terkadang ada seperti itu. Sehingga adanya ilmu tafsir, adanya pelajaran tafsir, adanya pelajaran bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, adanya pelajaran bagaimana caranya memahami ayat-ayat Al-Quran, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajarkan manusia yang belum paham atau belum mengerti makna daripada ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih nisbi. Ayat-ayat yang tersamarkan tapi nisbah. Dalam artian tidak semua manusia. Nah, sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Barakallahu fikum. Kemudian, wa fi asya' la ya'lamuha illallah ini. Terkadang ada dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian maknanya, seperti apa? Seperti nam huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus, seperti alif, lam, mim, yasin, taha, nun, sad, dan semisalnya. Itu di dalam huruf-huruf tersebut, nam, mengandung makna yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ini terkadang ada. Sehingga, barakallahu fikum, na'am, bahwasanya syubhat syaitaniyah, yang disebutkan tadi bahwasanya tidak ada yang bisa memahami Al-Quran, tidak pula as-sunnah, melainkan orang-orang yang mujtahid mutlak, yang memiliki ilmu, semua ilmu, ulama kibar, dan semisalnya, itu adalah pendapat yang batil. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang dipahami secara langsung, baik dari kalangan orang awam, ataupun para penuntut ilmu, ataupun para ulama. Dan ada juga ayat-ayat yang tidak diketahui, tapi nisbi. Dalam artian, sebagian orang tidak tahu, namun sebagian yang lain tahu, dari kalangan ahlul ilm, dari kalangan ahlul tafsir. Dan bahkan ada yang, para ulama pun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu seperti huruf-huruf muqatta'ah tadi. Alif, lam, mim, tidak ada yang tahu maknanya. Sad, kemudian nun, qaf, dan semisalnya. Apakah ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kalau seandainya kita katakan itu adalah huruf-huruf yang tidak ada maknanya, keliru besar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah meletakkan huruf dalam Al-Quran, melainkan di dalamnya ada maknanya. Daripada makna-makna yang Allah Taala tetapkan. Hikmah, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Al-Kitab. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata beliau, naam, yujad fil Quran wa sunnah umurun la ya'rifuha illa al-mujtahid mutlak. Kata beliau, naam, betul. Terkadang dijumpai dalam Al-Quran dan Sunnah perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahui kecuali apa? Yang tidak bisa memahami atau mengetahui kecuali orang mujtahid mutlak. Mujtahid yang sifatnya sempurna. Dalam artian menguasai seluruh ilmu. Nah, ulama kibar dan semisalnya, kata beliau. Lakin tujad asya' kasiratun ya'rifu al-awam. Tapi masih ada juga perkara yang banyak sekali yang orang awam pun mengetahuinya. Jadi jangan sampai kita katakan semuanya tidak ada yang tahu kecuali para ulama kibar. Itu keliru. Bahkan sebagian ada yang tahu. Naam. Wa ya'rifuha al-muta'allim alladhi haza 'ala qadrin yasirin al-'ilm. Dan bahkan terkadang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an perkara-perkara yang diketahui oleh orang yang muta'allim, orang yang belajar, yang dia telah meraih atau mendapatkan sedikit daripada ilmu. Naam, mengetahui, paham dia. Misli qawli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik atau mensekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Ayat ini mulia. Ayat ini gamblang, wadih, jelas, terang-terangan. Manusia paham bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Dan Allah Ta'ala melarang untuk berbuat syirik. Naam, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wa qalu, dan juga firman-Nya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Naam, dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah api neraka. Siapa yang tidak paham seperti ini? Orang awam paham seperti ini. Dijelaskan dengan maknanya, dijelaskan dengan artinya, dijelaskan dengan tafsirannya, paham. Para penuntut ilmu juga paham. Wa misal wala taqrabuz zina, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati perzinaan. Dalam artian larangan di sini, nah bukan larangan mendekati saja. Nah, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang fasik. Yang dipahami oleh orang-orang fasik atau orang-orang ahlul ma'asi, mereka menafsirkan, memaknakan ayat ini, larangan ini kalau mendekati. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinaan. Ini kita dilarang kalau mendekati. Namun kalau berzina sekalian tidak masalah. Kata mereka ini ya, na'udzubillah. Bodohnya mereka dalam menafsirkan. Bodohnya mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Bodohnya mereka dalam memahami al-mafhum, yang dipahami daripada ayat Al-Quran. Ngam. Di dalam firman ini, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perzinaan. Larangan di sini, apa maksudnya? Larangan yang lebih ringan ini menunjukkan apa? Larangan juga yang lebih berat. Dalam artian mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Seperti itu maknanya. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perzinaan. Mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Itu yang benar pemahamannya. Bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang ahlul dalal, ahlul ma'asi, yang mereka mengatakan boleh berzina. Adapun dalam ayat ini maknanya adalah apa? Janganlah kalian mendekati perzinaan. Yang dilarang mendekati, kalau berzina sekalian tidak masalah, kata mereka. Na'udzubillah ya. Itu tidak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar, na'am, mendekati aja dilarang, apalagi kalau na'am berzina. Seperti itu. Makna yang benar seperti itu. Barakallahu fikum. Wa misal, kata beliau, dan seperti hurrimat 'alaikumul maytatu, telah diharamkan atas kalian bangkai. Naam, telah diharamkan atas kalian bangkai. Orang paham. Yang dimaksud dengan bangkai ini paham. Naam, seperti itu. Yaitu bangkai yang hewan-hewan yang mati tanpa disembelih dan semisalnya, tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i, masuk dalam bangkai. Naam. Wa misal, dan juga seperti kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dan katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menjaga pandangan-pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Orang paham. Hadhihi umurun wadhihatun, kata beliau. Ini ada perkara-perkara yang tampak jelas gamblang. Ya'rifuha al-ami idza sami'aha. Orang awam pun kalau dengar tuh paham mereka. Nah, walaupun di negara kita tentunya tidak semuanya paham kecuali dengan terjemahannya. Namun ketika diterjemahkan, ketika dipahamkan, mereka paham, menunjukkan bahwasannya ayat-ayat Al-Quran ataupun As-Sunnah itu tidak harus yang memahami itu adalah apa? Ulama kibar. Dalam artian, nah, terkadang orang awam pun paham, terkadang para penuntut ilmu juga paham. Namun ada juga di sana ayat-ayat yang tidak bisa dipahami atau tidak ada yang memahami kecuali ulama kibar. Bahkan di sana ada ayat yang tidak ada seorang pun dari kalangan hambanya paham kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tadi? Nah, huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran itu. Huruf-huruf yang terpisah. Seperti alif lam mim, hamim, sod, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Adapun berikutnya, insyaAllah kita baca pada pertemuan berikutnya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah selesai akhir-akhir daripada pembahasan al-usul sittah. Yang insyaAllah taala pada pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan terakhir. Dalam artian kita telah selesai. Na'am bi'idnillahi ta'ala kitab al-usul sittah. Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dengan syarahnya Al-Syeikh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang berikutnya insyaAllah ta'ala kita baca pada pertemuan selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.